Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabbihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Ikhwani fi din azzakumullah, di malam yang mulia ini kita akan melanjutkan mengambil faedah dari apa yang ditulis oleh Syekh Dr. Saleh Fauzan Habibullahu Ta'ala. Berkata Habibullahu Ta'ala, "Wa man kana ra'suhu laisa fihi sa'run kal halki aw allati lam yanbut lahu sya'run aslan wa huwa al asla'u." Kata beliau Habibullahu Ta'ala, maka barang siapa bagi para jamaatul hujat yang tidak mempunyai rambut ketika tahallul, karena dia sudah gundul sebelumnya. Jadi dia sudah gundul ketika tahallul umrah, atau karena memang rambutnya tidak tumbuh di kepalanya. Mohon maaf ya, ini orang-orang yang botak. Maka bagaimana cara dia bertahallul? Fa innahu yumirrul musa ala ra'sihi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Muttafaqun alaihi. Kata beliau, bagi orang-orang yang tadinya sudah gundul karena tahallul umroh, sehingga kemungkinan rambutnya masih sangat pendek, atau karena memang dia botak atau tidak tumbuh rambutnya di kepalanya, cukup bagi dia untuk melewatkan pisau cukurnya di kepalanya walaupun tidak ada rambutnya. Melewatkan pisau cukurnya di kepalanya. Ini berdasarkan sabda baginda Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku memerintahkan sesuatu, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka lakukanlah sebatas kemampuan kalian. Tetap dia menjalankan atau menggerakkan pesonya walaupun kepalanya sudah gundul. Masya Allah, ini faedah. Thumma ba'da rumyi jumratil aqabati, thumma ba'da ramyul jumratil aqabati, wa halki ra'sihi aw taksirihi, yakunu qad halla lahu kullu shay'in harruma 'alayhi al-ihram. Harruma alaihi bil ihram. Selanjutnya kata beliau, maka setelah para jamaatul hujaj melempar jumrah aqabah, kapan itu? Pada tanggal 10 Zulhijjah. pada hari raya Idul Adha. Dia sudah melempar jumrah Aqabah dan sudah menggundul atau memendekkan rambut kepalanya. Dua perkara ini, maka dia telah dinyatakan telah bertahalul dari segala yang sebelumnya dilarang ketika dia ihram. Kalau sudah melakukan dua perkara dari empat perkara, atau para ulama juga ada yang menyatakan dari tiga perkara. Jadi empat perkara yang kemarin kita tulis pada tanggal 10 Dzulhijjah, diantaranya ramyul jumratil aqabah, melempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah, ini perkara pertama. Kedua, halak au taksir. Yang ketiga, nahrul hadi, menyembelih, memotong hewan-hewan kurban. Yang keempat, at-tawafu wal sa'y. At-tawafu wal sa'y. Jadi tawaf dan sa'i, empat perkara ini. Maka kalau jamaatul hujat pada tanggal 10 Dzulhijjah sudah melakukan dua perkara tadi, melempar jumrah Aqabah dan menggundul atau memendekkan rambut kepalanya, maka dia dinyatakan telah bertahalul awal. Artinya dia boleh melakukan perkara-perkara yang tadinya menjadi mahzuratul ihram, yang tadinya menjadi larangan-larangan ihram. Apa saja itu? Selanjutnya kata saya, min tibi wa libasi wa ghairi dhalika ila nisa. Perkara-perkara yang boleh dilakukan setelah tahalul awal tadi, kata saya, seperti dia memakai minyak wangi. Ketika ihram dilarang, haram hukumnya orang yang berihram memakai minyak wangi. Tapi setelah melakukan dua hal tadi dan dinyatakan telah bertahalul, boleh dia memakai minyak wangi. Juga dia boleh memakai pakaian atau baju yang berjahit yang membentuk tubuhnya setelah tahalul awal tadi, dan lain sebagainya, kecuali hubungan suami istri. Karena baru tahalul awal, untuk hubungan suami istri masih dilarang. Li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ini berdasarkan hadis umuna umul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha Aisyah. Apa kata beliau? Idza ramaitum wa halaqtum faqad halalakum at-tibu was-siyabu wa kullu shay'in illa nisa. Rawahu Sa'idun. Sa'id di sini Sa'id bin Mansur, di dalam sunannya beliau menyebutkan. Kata beliau, jika kalian telah melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan mencukur atau menggundul rambut kepalanya, maka telah halal baginya bagi kalian untuk memakai minyak wangi, kemudian pakaian berjahit, serta segala sesuatu kecuali wanita. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, juga Al-Imam Daruqutni, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Albani di dalam Sahih Abu Dawud di hadis nomor 1727. Selanjutnya kata sih. Oh masih hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa anha kata ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau membuktikan kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an yuhrima wa yawma an-nahri qabla an yatufa bil baiti bitibin fihi miskun. Muttafaqun alaihi. Umuna ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, aku meminyaki wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berihram, dan juga di hari penyembelihan, di hari tanggal 10 Dzulhijjah yaumun nahr, sebelum tawaf di sini tawaf ifadah tentunya, sebelum tawaf di Ka'bah dengan minyak kasturi. Sebelum tawaf berarti Rasulullah sudah melakukan 2 dari 4 perkara tadi, maka boleh memakai minyak wangi. Tabarakallahu li wa lakum. Kata saya selanjutnya, wa hadha huwa at-tahallulu al-awwalu wa yahsulu bi itsnaini min thalathatin ramyu jumratil aqabati wa halki aw taqsiri wa tawaful ifadati ma'a sya'yi ba'dahu liman alaihi as-sya'yu. Kata Syekh, inilah yang dinamakan tahallul pertama, ketika orang sudah melakukan 2 perkara dari 3 perkara. Dalam kitab yang lain seperti Syekh Nasruddin Albani, dari 4 perkara. Dan tahallul ini terwujud, tahallul pertama ini terwujud dengan 2 hal dari 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Ramyul jumratil aqabah. Yang satu, yang pertama, telah melempar jumrah aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Wa halqi au taqsiri, telah menggundul atau memendekkan rambut kepalanya. Wa tawaful ifadati, telah melakukan tawaf ifadah. Ma'a sya'yi ba'dahu liman alaihi sya'yu. Juga selain tawaf ifadah, tawaf ifadahnya disertai dengan sya'i bagi yang wajib sya'i. Yang wajib sya'i tentunya haji, yang hajinya haji tamattu dan haji qiran atau ifrad, yang ketika tawaf qudum, tawaf kedatangan, belum melakukan sya'i. Ini tahallul awal di dalam haji, ingat. Nanti ada 2 tahallul, tahallul awal dan tahallul tsani yang dinamakan tahallul kamil. Kapan tahallul awal dan kapan tahallul tsani? Tahallul awal telah dijelaskan oleh Syekh, pada tanggal 10 Dzulhijjah dia telah melempar jumrah Aqabah dan telah menggundul atau memendekkan rambut kepalanya. Boleh apa saja ketika tahallul awal, boleh memakai minyak wangi, boleh memakai pakaian yang berjahit membentuk tubuhnya, boleh memakai kolansuah atau kutroh atau imamah yang menutupi kepalanya, ila nisa, kecuali wanita. Ini tahallul awal. Sekarang kita akan mendengarkan keterangan Syekh tentang apa itu tahallul tsani. Qala habidahullahu ta'ala, wa yahsulu at-tahallulu tsani wa huwa tahallulul kamilu bi fi'li hadhihi thalathati kulliha fa idza fa'alaha halla lahu kullu shay'in hurima 'alaihi bil ihrami hatta nisa. Nah, ini yang membedakan nanti, bedanya tahallul awal dan tahallul tsani, dan jamaatul hujat akan mengalami dua tahallul ini. Para jamaah haji memang mengalami tahallul dua kali. Berkata Habibullah Ta'ala, tahallul kedua yaitu tahallul kamil, tahallul yang sempurna. Dan tahallul kedua ini akan terwujud setelah melakukan tiga perkara. Tiga perkara yang disebutkan saya di atas, Romyul Jumratil Aqaba wa halqi wa taksiri wa tawaful ifadati ma'asya'i. Ini tahallul kedua dinamakan juga tahallul yang sempurna. Ini akan terwujud setelah melakukan tiga perkara tersebut. Maka jika para jamaatul hujat melakukan tiga perkara tersebut, maka dia telah halal baginya. Halal dari apa? Dari segala sesuatu yang sebelumnya haram, karena dia ihram tadi. Halal dari segala sesuatu yang menjadi mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram ketika dia ihram, termasuk masalah istri. Kalau tahallul dua sudah dilaksanakan, maka diperbolehkan. Barakallahu li wa lakum. Selanjutnya kata Syekh, ba'da ramyil jumratil aqabati wan nahri hadhihi wa halqihi aw taksirihi yufidu ila makkata fayatufu tawaf al-ifadati wa yas'a ba'dahu baina as-safa wal marwati in kana mutamatti'an aw qarinan aw mufridan wa lam yakun sya'i ba'da tawafil qudumi. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, kemudian setelah para jamaatul hujat itu melempar jumrah aqabah, juga telah menyembelih hadyu, kurbannya orang yang haji, telah menggundul atau memotong rambut kepalanya, maka dia segera untuk menuju ke Mekah. Untuk apa? Untuk melakukan tawaf ifadah. Kemudian sa'i baina sofa wal marwa, sa'i di antara sofa dan marwa. Maka jika jamaatul hujat tersebut melaksanakan hajinya haji tamatu, ini dilakukan oleh hajinya haji tamatu, ataupun haji qiran, haji ifrad, dan dia belum melakukan sa'i ketika tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf kedatangan di Mekah bagi jamaatul hujat yang melaksanakan haji qiran atau haji ifrad. Nah, kalau dia ketika tawaf qudum sudah tawaf sekaligus sa'i, ketika tawaf ifadah enggak perlu sa'i. Ini khusus untuk haji qiran dan haji ifrad. Mengingatkan faedah yang lalu, yang lebih utama adalah haji tamatu. Amma in kana al-qarinu awil mufridu sya'i ba'da tawafil kudumi fa'inahu yakfihi dhalika as-sya'yu al mutaqaddamu fayaktasiru ala tawafil ifadati. Ini keterangan saya. Adapun jika para jamaatul hujjat itu hajinya haji qiran ataupun haji ifrad, ketika tawaf qudum, tawaf kedatangan ke Mekah, itu telah melakukan sa'i sesudah tawaf qudum, setelah tawaf qudum, maka sa'inya ini sudah cukup sehingga tidak perlu dia melakukan sa'i setelah melakukan tawaf ifadah, sehingga dia cukup tawaf saja, sehingga dia cukup tawaf ifadah saja. Bagi siapa? Bagi orang yang hajinya haji qiran dan haji ifrad. Selanjutnya berkata Habibullah Ta'ala, wa tartibu hadhihi al-umuri al-arba'ati ala hadha an-namati ramyul jamratil aqabati thumma nahrul hadhi thumma al-halku awi taksiru thumma tawafu aswasa'yu. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, dan urutan keempat perkara di atas, urut-urutan tadi, memulai dengan melempar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah tadi, kemudian menyembelih hadyu, ini urut-urutannya, melempar jumrah Aqabah, menyembelih hadyu, kemudian menggundul atau memendekkan rambut kepalanya, kemudian tawaf dan sa'i, ini urut-urutannya dari empat perkara tersebut. Dan kata beliau, hadza tartibu sunnatun, melakukan urutan yang seperti ini adalah sunnah. Melakukan urutan yang seperti ini adalah sunnah. Walau khalafahu, ini keterangan Syekh. Walau khalafahu faqaddama ba'da hadhihi al-umuri ala ba'din fala haraja alaihi. Tetapi jika dia melakukannya itu tidak urut, menyelisihi dari tartib tadi, dari urut-urutan tadi, yakni dengan mendahulukan sebagiannya atas sebagian yang lain. Contohnya, dia tanggal 10 Dzulhijjah dari Mina ingin menuju ke Jamarat. Ini berjalan kaki 7 kilo, 14 kilo PP. Perjalanan dari Mina menuju Jamarat, banyak di pinggir jalan itu tukang cukur. Biasanya 5 menit selesai. Orang-orang Pakistan itu. Ya, 10 real, 10 real. Atau khamsa azar, kalau bisa nawar ya 10 real. Itu 5 menit selesai gundul itu. Satu kepala, satu peso buang pesonya. Melakukan itu dulu, gak urut ini. Ini diperbolehkan. Karena perjalanan ini 7 kilo. Biasanya sambil minum, istirahat, ya cukur dulu. Boleh. Kemudian baru melanjutkan perjalanan menuju ke Jamarat, tempat pelontaran jumroh, untuk melempar jumrah Aqabah. Kan enggak urut. Kalau urutnya kan tadi melempar jumrah Aqabah, menggundul dulu, kemudian menyembelih hadyu, baru tawaf. Nah, ini karena kesempatannya ada cukur dulu aja. Diperbolehkan. Dan itu memungkinkan bisa. Sangat memungkinkan untuk membolak-balik dua perkara ini. Mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Maka kata Syekh Habibullah Ta'ala, fala arharaja alaihi, maka tidak mengapa untuk baginya, tidak ada dosa untuk tidak tertib tadi. Selanjutnya kata saya. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam ma su'ila fi hadal yaumi an syai'in quddima wala ukhra illa qala if'al wala haraja. Muttafaqun alaih. Karena baginda Nabi kita alaihi salatu wasalam ketika ditanya sesuatu yang harus didahulukan atau dibelakangkan, artinya dibolak-balik, apa kata beliau alaihi salatu wasalam, if'al wala haraj, lakukan, enggak ada dosa bagi kalian, enggak apa-apa dibolak-balik. Lakinna, kata Syekh, tartibaha afdalu li'anna nabiya alaihi salatu wassalam rotabaha kathalik. Akan tetapi kalau seseorang atau jamaatul hujat bisa melakukan empat perkara ini, bisa tartib urut, itu lebih afdal. Karena baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengurutkan yang demikian itu, empat amalan tadi. Tetapi dibolak-balik boleh saja. Wasifatu tawafil bil baiti anahu yabtadi'u minal hajaril aswadi fayuhadhihi wa yastalimuhu biyadihi bi ayyam sahahu biyadihi al yumna wa yuqbiluhu in amkan. Sekarang kita masuk tata cara tawaf. Sama tawafnya dengan tawaf ketika umrah. Kata beliau, sifat ataupun tata cara tawaf di Ka'bah itu dimulai dari Al-Hajaru Al-Aswad. Dia mendekat kepada Al-Hajaru Al-Aswad, para jamaatul hujat yang ingin tawaf itu. Kemudian dia atau mengusap dengan tangannya. Bisa mendekat, boleh mengusap dengan tangannya. Bismillah Allahu Akbar, yaitu dengan tangan kanannya. Kemudian setelah mengusap Hajar al-Aswad, Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar, dia mengecup tangannya. Dia kecup tangannya. Kalau bisa mengusap. Dan bila memungkinkan. Fa'ilam yumkinhu al-wusulu ila al-hajari li syiddati zahmati fa'inahu yaktafi bil-isyarati ilaihi biyadihi wala yujahimu listilami al-hajari au takbilihi. Kalau seorang ingin memulai tawaf, dia enggak bisa mengusap Al-Hajaru Al-Aswad, apalagi mendekat. Maka kata Syekh, bila tidak bisa menjangkau Al-Hajaru Al-Aswad karena zahmah, karena ramainya Hajar Aswad itu, maka cukup dengan isyarat dari jarak jauh, Allahu Akbar, dengan tangannya, dengan tangan satu saja, tangan kanan. Walaupun banyak di area Al-Hajaru Al-Aswad orang ketika sampai di Al-Hajaru Al-Aswad itu, dia dengan kedua tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia kecup. Padahal tidak mengusap al-hajaru al-aswad. Cukup satu tangan dengan jarak jauh kalau tidak bisa menjangkau. Dengan isyarat, Allahu Akbar. Itu kita mungkin pernah murojaah bersama berulang kali ketika sampai di prakteknya di area Hajar Aswad. Karena melihat, wah orang Arab aja tangan dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ikut-ikutan walaupun kita sudah ngaji dulu. Maka penting di sini. Jadi ibadah bukan karena marem, karena mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam. Tentunya dilandasi dengan al-ikhlasu. Taib, nuwasil fitarsina. Kita lanjutkan. Wa yaja'alul baita ala yasarihi thumma yabda'u as-sawta thumma yabda'u as-sawta al-awalu aw awala wa yastaghilu bidhikri wa du'ai aw tilawatil Qur'an. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, beliau memberikan nasihat. Ketika tawaf itu menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Karena ada orang Indonesia itu mosok Ka'bah dikiwani, melawan arus, tertabrak orang tawaf nanti, cobanan. Jadi posisi Ka'bah ini Ka'bah, kita yang tawaf Ka'bah di sebelah kiri kita. Ini ketika tawaf, mosok Ka'bah dikiwani toh. Nggih mang cobi mengira ditabrak kali tiang tawaf. Ini sifat atau tata cara bahkan para ulama menjadikan rukun tawaf itu Ka'bah di sebelah kirinya. Karena ada orang tawaf itu menghadap ke Ka'bah, ini jelas batal. Lu kok bisa-bisa? Karena dia pengen ketika tawaf itu melindungi keluarganya, ini Ka'bah, sehingga dia menghadapnya ke Ka'bah terus. Ini keliru, posisi tawaf tetap di samping kiri kita Ka'bah. Tidak boleh kita menghadap ke Ka'bah. Posisi Ka'bah di sebelah kiri kita. Menjadikan Ka'bah di sebelah kiri kita. Kemudian memulai dengan putaran pertama. Dan kata Syekh Habibullah Ta'ala, supaya orang-orang yang tawaf itu menyibukkan dirinya dengan berzikir, berdoa. Dan jangan memaksakan dengan doa pakai bahasa Arab. Tidak paham dengan bahasa Arab. Berdoa apa yang dia mau dan dia paham. Kemudian diperbolehkan dengan membaca atau tilawatul Quran, sehingga tidak ada kesempatan untuk ghibah. Karena tawaf ini memang putarannya lama, apalagi di lantai dua, apalagi di lantai tiga. Di lantai tiga itu satu putaran 7 kilo kali 7. Kalau di lantai dua, 2,5 jam, 3 jam selesai. Kalau di lantai bawah, insya Allah tidak sampai 1 jam. Semakin bawah kan semakin dekat. Baik, kita lanjutkan. Apalagi terus pemerintah Saudi Arabia jazakumullah khairan memperluas area-area ibadah tersebut. Berkata Habibullah Ta'ala, fa'idha wasala ila ruknil yamani, fa'idha wasala ila ruknil yamani istilamahu in amkan wala yuqabiluhu wa yaqulu baina ruknil yamani ruknil yamani wal hajaril asfadi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 201. Kata beliau, apabila telah sampai di rukun Yamani, berputar setarnya ini Al-Hajaru Al-Aswad, kemudian pojokan kedua ini rukun Yamani. Kalau sudah sampai di rukun Yamani, kata Syekh, dia mengusapnya. Kalau memungkinkan bisa mengusapnya tanpa menciumnya. Kalau di Al-Hajaru Al-Aswad, ini bedanya dengan rukun Yamani. Kalau bisa mengusap Al-Hajaru Al-Aswad, dia mengecup tangannya. Allahu Akbar. Tapi kalau di rukun Yamani cukup mengusap saja. Dan ini banyak orang melakukan, kalau bisa mengusap ya mencium tangannya. Ini perkara-perkara yang bid'ah, yang keliru tentunya. Dia di rukun Yamani cukup mengusap saja. Itu kalau memungkinkan, tidak zahmah, tidak ramai. Tetapi untuk rukun Yamani biasanya bisa. Kemudian bainal al-hajaru al-asfad dan rukun Yamani, bainar ruknil Yamani wal hajaril asfad, dia berdoa atau mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa idza wasala ila al hajaril asfadi faqad tamma sautu faqad tamma sautul awalu fayastalimu al-hajara au yushiru ilaih. Kata saya, maka ketika para jamaatul hujat bertawaf itu sampai di Hajar al-Aswad, maka dia telah menyelesaikan putaran pertamanya dari al-Hajar al-Aswad, keliling terus rukun Yamani, rukun Gharbi, rukun Syarqi, terus sampai Al-Hajaru Al-Aswad, ini baru dihitung satu. Jangan sekali-kali memulai Allahu Akbar sudah ngitung satu. Ini nanti antum dapatnya 6 putaran. Dari sini jangan dihitung Allahu Akbar, keliling dulu sampai Hajar Aswad baru ngitung satu. Tinggal sedikit. Wa yabda'u sautun tsani wa hakata hatta yukmila sab'ata aswatin. Maka kata Syekh, untuk tawaf-tawaf selanjutnya itu mengawali sama dengan putaran kedua itu, memulai dari Hajar al-Aswad sampai Al-Hajar al-Aswad satu. Lagi nanti muter lagi, baru lagi dua. Seperti dalam putaran yang pertama begitu seterusnya sampai sab'ata aswadin, sampai 7 kali putaran. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu waliyut taufik. Ini yang bisa kita pelajari bersama dari apa yang kita pernah mendapatkan faedah dari asatidah kita, habidahumullahu jami'an. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yawmiddin al muadin yuadin. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.